Konsultasi Syariah. Doa di hari Rabu itu mustajab? Pertanyaan. Benarkah doa di hari Rabu itu mustajab? Karena ada yang bilang, antara duhur dan asar di hari Rabu, itu waktu mustajab dalam berdoa. Apakah benar demikian? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa 3 kali di Masjid Al-Fath, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ketika hari Rabu, doa beliau dikabulkan, yaitu di antara 2 salat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Jabir mengatakan, setiap kali ada perkara penting yang berat, maka saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mengetahui doa saya dikabulkan. Dalam riwayat lain, Jabir mengatakan, pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara salat zuhur dan asar. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, semua dari jalur Katsir bin Zaid dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab. Tentang Katsir bin Zaid, ulama ahli hadis berbeda pendapat dalam memberikan penilaian. Ada yang menilainya thiqah atau terpercaya, dan banyak yang mendhaifkannya. Di satu tempat, Ibnu Ma'in menilainya tidak masalah, di tempat lain beliau menilainya sebaliknya. Sementara Ya'qub bin Syaibah menilainya lemah, demikian pula An-Nasa'i. Sementara Abu Hatim menyebut beliau soleh namun tidak kuat, hadisnya bisa ditulis. Tahdhib at-tahdhib. Sementara Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ada biografinya dalam Tariq Al-Kabir dan Jarah wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim. Namun tidak ada penilaian untuknya, baik pujian maupun celaan. Sehingga status perawi ini majhul hal atau tidak diketahui keadaannya. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Di antaranya Syekh Su'aib Al-Arnaud. Dalam tahqiq Musnad Ahmad, beliau menyatakan, sanadnya dhaif, Katsir bin Zaid tidak kuat dalam hal ini. Terutama ketika tidak diiringi perawi yang lain, padahal dia meriwayatkan hadis ini sendirian dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab. Sementara perawi kedua ini termasuk daftar orang majhul. Ada biografinya di kitab At-Ta'jil, Tahqiq Musnad Ahmad. Di sisi lain, Syekh Al-Albani menilai hadis ini hasan. Beliau mengatakan sanadnya jayyid. Ketika menyinggung hadis ini, Syekhul Islam mengatakan, dalam sanad hadis ini terdapat perawi Katsir bin Zaid, dan statusnya dipertanyakan. Terkadang dinilai thiqah Ibnu Ma'in, dan terkadang beliau dhaifkan. Dan hadis ini diamalkan oleh sebagian ulama Hambali dan yang lainnya. Mereka memilih waktu hari Rabu itu untuk memperbanyak doa, sebagaimana keterangan Jabir. Dan tidak dinukil dari Jabir bahwa beliau memilih tempat, yaitu Masjid Fath, untuk berdoa. Namun beliau memilih waktunya. Al-Iqtida. Demikian, Allahu A'lam.